Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatan wassalaman ala mab'uthin rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ma'asyara al-ikhwah at-talabah takhasus aw tarbiyat al-muallimin ya ra'akumullah. Walhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberi taisir untuk bisa melanjutkan apa yang telah kita bahas pada pertemuan yang lalu, yaitu kita berhenti pada pembahasan yang keempat yang telah kita selesaikan, Al-Hasanu li ghairihi, yang disebutkan oleh Al-Musannif alaihi rahmatullah. Maka biidznillahi ta'ala pada pertemuan pagi hari ini kita akan membahas al-hadithu ad-da'ifu. Disebutkan oleh Musannif alaihi rahmatullah, wad-da'ifu ma khala an syurutis sahihi wal hasani. Ad-da'if adalah satu hadith atau sebuah riwayat yang khala an syuruti as-sahihi wal hasani, yang tidak ada padanya, tidak terpenuhi pada riwayat-riwayat tersebut, pada hadis-hadis tersebut, syarat-syarat hadis sahih maupun hadis al-hasan. Jadi perawinya bukan seorang tamamud dhabti, begitu pula bukan seorang yang khafifud dhabti, kan tetapi perawinya tidak masuk ke dalam dua bahagian global tersebut. La khafifud dhabt bal wala tamam ad-dabat. Ini makna ad-da'if yang disimpulkan oleh al-musannif alaihi rahmatullah. Adapun pembahasan ad-da'if sedikit lebih rinci apa yang kita bahas dari sisi lughatan, disebutkan oleh para ulama ahli al-lughah, makna ad-da'ifu lughatan ay diddul qawiyyi. Ay diddu al-qawiyyi. Wad-da'fu hissiyun wa ma'nawiyyun. Da'if itu bisa dilihat dari dua sudut pandang. Yang pertama hissi, begitu pula yang kedua ma'nawi. Bisa kita lihat dari satu sudut pandang hissi, artinya memang nampak bahwa si fulan memiliki tubuh yang da'if, lemah, mudah sakit dan yang seterusnya. Atau mungkin ma'nawi. Ini dari sudut pandang yang kedua. Wal muradu bihi huna ad-da'fu al-ma'nawiyyu. Adapun ad-da'if yang dimaukan oleh para al-muhaddithun dalam mendefinisikan, mengartikan riwayat-riwayat yang berpenyakit adalah secara ma'nawi. Adapun istilahan seperti apa yang sudah disebutkan oleh beliau secara umum dalam redaksi yang lain, sighah at-ta'rif yang lain, disebutkan makna ad-da'if adalah ma lam yajma' sifatal hasani, ma lam yajma' sifatal hasani bi faqdi syartin min syurutihi. Ma lam yajma' sifatal hasani bi faqdi syartin min syurutihi. Riwayat-riwayat, hadis-hadis yang tidak ada padanya sifatul hasan, tidak dinukilkan oleh adlun, tidak dinukilkan oleh khafifud dhabt, tidak ternukil dengan sanad yang muttasil, tidak selamat dari syudzudz, tidak selamat dari illatul qadihah, maka ini semua bahagian dari ad-dha'if bi faqdi syartin min syurutihi. Salah satu saja, misalkan bukan seorang yang adil tapi seorang yang fasik dihukumi oleh para ulama, atau al-fajir, atau mungkin munafik, maka ini tidak bisa masuk ke dalam bahagian dari hadis-hadis sahih ataukah hasan, maka dia akan masuk ke dalam pembahagian hadis ad-da'if. Al-Imam Al-Baiquni alaihi rahmatullah di dalam manzumahnya, seperti yang sudah antum ketahui, ada sebuah bait yang cukup mewakili ta'rif atau definisi ad-da'if dalam manzumah Al-Baiquni ya. Disebutkan definisi dari ad-da'if, wa kullu ma'an rutbatil hasani qasur fahuwa ad-da'ifu wa huwa aqsamun kuthur. Jadi itu mewakili ucapan a'immah al-muhaddithin bahwa makna dari ad-da'if istilahan adalah wa kullu ma'an rutbatil hasani qasur. Apa-apa dari riwayat atau hadis yang martabahnya, kedudukannya, tingkatannya di bawah dari hadis hasan. Jadi yang paling tinggi seperti yang sudah antum ketahui adalah hadis sahih lidzatihi atau secara umum as-sahih, kemudian al-hasan, di bawahnya al-hasan, rubatul hasan qasur, di bawahnya al-hasan, fahuwa dha'ifu wa huwa aqsamun kusur. Ayuhat talabah yara'akumullah, ad-dha'if sendiri memiliki riwayat yang nampaknya adalah muttasilus sanad, akan tetapi ternyata setelah diteliti di dalamnya ada seorang kadzab, di dalamnya ada seorang muttahamun bil kadzib, dan memiliki tingkatan-tingkatan yang lainnya, yang mana dari zahir tersebut mungkin tidak bisa dihukumi oleh awamu talabatil ilm, harus dihukumi oleh para mutakhassisun fi fannil mustalah. Sehingga seperti Al-Imam Al-Albani alaihi rahmatullah, mujarrad ayyanzura ila riwayatin ma fahuwa ya'rif, yani Al-Imam ya'rif bi anna al-haditha dhaif. Apa alasannya? Karena riwayatnya terputus antara si fulan dengan si Allan. Karena riwayatnya tidak tersambung antara si Allan dengan si Khallan. Karena si Allan berada pada tabaqah yang ke-10, sementara si Khallan berada pada tabaqah yang ke-3 misalkan. Jauh jaraknya. Otomatis sudah jelas mungkati'nya. Sudah jelas terputusnya sanad tersebut. Ini yang seperti ini sangat mudah untuk dideteksi oleh imam min a'immati al-muhaddithin. Mithaluhum fi hadzal 'asr, yakni al-imam al-albani alaihi rahmatullah. Jadi dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa ahadith da'ifah itu mutafawitah. Al-ahadith ad-da'ifah mutafawitah. Seperti apa yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Baiquni alaihi rahmatullah, wa huwa aqsamun kuthur. Dan seperti yang sudah kita bahas juga pada pertemuan yang lalu, kalau da'ifnya tidak terlalu parah, syiddatul da'af, tidak sampai kepada tingkatan syiddatul da'af, tapi hanya khafiful da'af, tapi dia da'if, maka dengan khafiful da'af dari jalur periwayatan pertama, kedua, ketiga bisa naik menjadi hadis yang hasanun li ghairihi. Maka di sana akan dihukumi oleh para muhaddithun karena tadi mutafawitah, ada tafawut antara satu riwayat dengan riwayat hadis da'if yang lainnya, maka imah akan memberikan kesimpulan bahwa hadis fulan da'if yang lebih parah dari itu adalah da'ifun jiddan. Yang da'ifun jiddan ini akan bercabang dengan riwayat yang dikenal oleh para muhaddithun dengan sanad yang wahi. Sanadin wahin, sering kita mendengarkan. Rawa al-imam al-uqayli fi kitabihi hadzal hadith bisanadin wahin. Nah ini parah, syiddatu da'af. Walaupun dia memiliki 2 jalur, 3 jalur, 4 jalur periwayatan, gak akan bisa naik kepada hasan li ghairihi. Begitu pula bahagian dari da'ifun jiddan adalah al-munkar. Jadi yang pertama hadith wahin, yang kedua hadith munkar, begitu pula al-maudu', ini yang paling parah. Al-maudu' yang paling parah, yang biasanya a'immah al-muhadithun akan memberikan embel-embel maudu'un la aslalahu. Nah ini sudah tingkatan paling parah, sebanyak apapun, mau 10 turuk, ada 20, ada sekian banyak jalur periwayatan, tapi semuanya maudu', maka tidak akan bisa naik kepada derajat al-hasanu li ghairihi. Ayuhat talabah at-takhassus atau tarbiyat al-muallimin, di sini disebutkan oleh al-musannif alaihi rahmatullah sebuah contoh dari hadis yang dihukumi para ulama sebagai hadis yang dhaif. Yang dinukilkan oleh Asy-Syaikh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin adalah misaluhu hadis ihtarisu minan nasi bisu'id dhann. Ihtarisu minan nasi bisu'id dhann. Hadis ini hadis yang dhaif karena Al-Imam Al-Ajluni di dalam karya beliau mengatakan bahwa hadis ini periwayatannya terdapat sekian banyak illah al-qadihah. Begitu pula Al-Imam Al-Baihaqi wal Imam At-Tabrani yang meriwayatkan hadis ini menukilkan dari Anas Ibn Malik radhiyallahu taala anhu wa ardhah secara marfu', ternyata setelah dipelajari banyak cacat atau banyak illah penyakit dari hadis riwayat tersebut. Makna hadis ini secara global jelas hadis ini adalah hadis yang dhaif seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Musannif Al-Muhaddits Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin alaihi rahmatullah. Makna hadis ini secara umum adalah ihtasiru minan nasi bisu'id dhann. Ihtarisu minan nasi bisu'id dhann ay tahaffazu minan nasi fi ta'amulatikum. Ay tahaffazu minan nasi fi ta'amulatikum. Jadi diperintahkan dalam hadis ini adalah untuk menjaga muamalah. Tahaffazu minan nasi fi ta'amulatikum. Wa la tathiqu bi kulli ahadin fa innahu aslamu lakum. Jadi diminta untuk berhati-hati dalam bermuamalah, jangan terlalu percaya dengan 1-2 orang yang baru dikenal karena itu akan membuat kalian lebih selamat biiznillahi taala. Jadi jagalah diri kalian kalau ihtarisu, kalau kita artikan secara letter like ihtarisu, harasa, menjaga, jagalah ihtarisu minan nasi, jagalah diri kalian dari manusia-manusia di sekitar kalian bisu'idzon, dengan su'udzon. Padahal apa? Padahal Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam senantiasa menganjurkan kita untuk melakukan husnudzon, bukan su'udzon. Jadi dari makna hadis ini saja, belum lagi melalui jalur periwayatannya yang dipelajari oleh para ulama al-muhadditsun, dari makna hadisnya saja sudah lemah. Karena tidak sesuai, sudah dhaif, karena tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian dilanjutkan oleh beliau, min madhanni ad-dha'ifi. Di antara madhan, perkiraan kita, apabila kita membuka sebuah karya ilmiah, apabila kita membaca sebuah kitab, dalam kitab tersebut ada ghalabatul dhan, ada kemungkinan besar bahwa hadis-hadis dalam kitab tersebut adalah hadis yang dhaif. Ini namanya madhan. Tempat kita bisa memberikan persangkaan kita. Apa yang disampaikan oleh beliau? Apabila kita melihat sebuah riwayat, sebuah hadis, man farada bihi al-Uqaili. Sebuah riwayat, sebuah hadis yang Al-Imam Al-Uqaili alaihi rahmatullah bersendiri dalam meriwayatkannya. Enggak ada imam yang lainnya. La Aba Daud, wala Tirmidzi, wala Nasa'i, wala apalagi Bukhari Muslim, sudah enggak mungkin. Jadi an farada al-Imam Al-Uqaili fi dzakal hadis. Nah, ini sudah kita bisa mengambil kesimpulan dasar, bisa jadi hadis ini hadis yang dhaif. Ketika Imam Al-Uqaili alaihi rahmatullah infarada bihadza al-hadis. Atau kata beliau Ibnu Adi atau Al-Imam Ibnu Adi alaihi rahmatullah ketika infarad, ketika beliau bersendiri pun apa yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Adi alaihi rahmatullah min madhanid dhaif. Begitu pula kata beliau au Al-Khatib Al-Baghdadi. Atau misalkan Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi alaihi rahmatullah ketika bersendiri pun demikian. Dalam karya-karya beliau bersendiri enggak ada a'immah al-muhadditsun lainnya yang meriwayatkan, maka ini juga madhan ad-dha'if. Atau Ibnu Asakir fi ta'rihihi. Atau mungkin Al-Imam Ibnu Asakir juga infarad bersendiri. Ini juga madhan, alamat bahwa hadis tersebut adalah hadis yang dha'if. Atau Ad-Dailami fi musnadil firdaus aw at-tirmidzi al-hakim fi nawadir al-usul wa huwa ghairu sahibis sunan, bukan jami' at-tirmidzi Ini At-Tirmidzi Al-Hakim, bukan Sahib As-Sunan, maksudnya bukan Sahib Jami' At-Tirmidzi, awil Hakim, atau mungkin Al-Imamul Hakim infarada Ibnul Jarud. Begitu pula Al-Imam Ibnul Jarud fi ta'rikhihima. Fi ta'rikhihima. Dalam dua tarikh, kitab tarikh yang dimiliki oleh Al-Imam Al-Hakim wal Imam Ibnul Jarud. Kalau nama a'immah ini infarad, mereka bersendiri dalam meriwayatkan hadithan ma, sanadan ma, riwayatan ma, maka ada alamat, ada anggapan, kesimpulan awal. Bisa jadi hadis yang diriwayatkan oleh beliau-beliau ini, a'immah ini, karena mereka bersendiri, hadisnya adalah hadis yang dhaif. Ini yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Muhammad Ibn Shalih Utsaimin. Artinya apa? Artinya apabila kita mendapati hadis-hadis tersebut infaradu, mereka bersendiri dalam meriwayatkannya, maka perlu kita pelajari lebih dalam lagi. Tapi belum dipastikan apakah dhaifnya ini dhaif jiddan, atau mungkin hanya sekedar khafifud da'af yang bisa dinaikkan derajatnya menjadi hasan li ghairihi. Butuh al-bahas, butuh pelajaran lebih dalam lagi dalam mempelajari masing-masing dari riwayatnya. Ayuhat talabah, ada faedah yang disampaikan oleh Al-Imam Ibn Shalih alaihi rahmatullah berkaitan dengan qismu ad-da'if ini. Al-Imam Ibn Shalih alaihi rahmatullah menyampaikan bahwa awha al-asanidi, sanad yang paling parah. Dan ini kalau kita sudah mengetahui awha al-asanid, berarti kalau kita melihat sebuah sanad ada orang-orang seperti ini, maka bisa kita pastikan secara umum bahwa hadis tersebut, riwayat tersebut adalah riwayat yang dhaifah. Hadis tersebut adalah hadis yang dhaif. Apakah dhaif saja atau dhaif jiddan? Apakah dhaif saja atau munkar? Apakah dhaif saja atau wahin? Maka itu kita pelajari lebih dalam. Tapi kalau apa yang disampaikan oleh Al-Imam Ibn Shalih awha al-asanid yang paling parah, biasanya akan masuk kepada bahagian dari qismu ad-dhaif jiddan. Kalau dhaif jiddan ya sudah wahin, munkar, atau mungkin maudhu'. Tapi kalau mau dipelajari lebih lanjut, falyatafaddal. Apa yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Shalih alaihi rahmatullah, awhal asanidi bin nisbati li Abi Bakrin As-Siddiq. Sanad yang paling parah yang dinisbahkan sampai kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Ini tugas berikutnya mungkin. Yang tugas kemarin alhamdulillah sudah mengumpulkan semua biidznillah. Kalau anda tidak salah melihat karena anda enggak tahu jumlah antum berapa. Tapi secara umum, secara apa, garis besar dari jumlah yang ada, biidznillah ta'ala sudah mengumpulkan semua. Bagi yang belum ya, tafadhal untuk menyusul mengumpulkan tugas yang pertama. Tugas yang kedua bukan berkaitan dengan hadis yang pernah kita bahas yang ada pada al-mustalah, karena contoh pertama anda lihat sudah Masya Allah Tabarakallah, sudah sangat lebih dari cukup dari apa yang anda bayangkan. Jadi tugas yang kedua, apa yang anda sebutkan dari nama perawi ini yang disebutkan oleh Imam Ibn Shalih alaihi rahmatullah, antum lihat bagaimana ahwaluhum. Dari situ antum akan bisa mendapatkan faedah dzahabiyah dari apa yang disebutkan oleh Imam Ibn Shalih alaihi rahmatullah biidznillah. Awhal asanidi bin nisbati li Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Perhatikan. Yang pertama kata beliau, Sadaqatu Ibnu Musa Ad-Daqiqi. Sadaqatu Ibnu Musa Ad-Daqiqi An Farqadin As-Sabbahi. An Farqadin Farqad Fa, Ra, Qaf dan Dal. Farqad As-Sabbahi An Murrata At-Tayyabi An Abi Bakrin. Jadi paling tidak ada tiga orang, tiga rijal yang bisa antum cek nanti bagaimana ahwaluhum, sehingga dihukumi oleh Al-Imam Ibn Shalih sebagai awhal asanid yang paling parah. Antum gak akan menemukan orang-orang ini adalah thiqatun thiqah, atau thiqatun thabat, atau jibal, atau jahabidha, atau mungkin hafidh al-imam. La, abadan. Antum akan dapati bahwa mereka-mereka ini riwayatnya dihukumi sebagai riwayat yang dhaifah. Tafadhal untuk nanti dilihat. Yang pertama Shadaqah Ibnu Musa Ad-Daqiqi, yang kedua Farqad As-Sabbahi, yang ketiga adalah Murrah At-Tayyabi. At-Tayyabi bi fathil ya. Kemudian An Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu arda. Abu Bakar As-Siddiq tidak perlu dicari, cukup antum fokus pada tiga nama yang sudah ana sebutkan. Ini faedah yang pertama yang menjadi tugas apabila sudah selesai. Amin fadlikum, silahkan seperti di foto kemudian dikirimkan ke ana melalui jalur pribadi. Kemudian faedah yang kedua disebutkan oleh Al-Imam Sahib At-Tadrib As-Suyuti alaihi rahmatullah. Al-Imam As-Suyuti alaihi rahmatullah Sahib At-Tadrib belum menyampaikan auha asanidi syamiyin, auha asanidi asyamiyin, yang paling parah dari sanad-sanadnya Ahlus Syam. Karena kalau kita nanti belajar lebih dalam dalam Fannul Mustalah ini akan kita dapati ayuhat talabah bahwa di sana ada sanad yang isinya asyamiyun, di sana ada sanad yang isinya al-basriyun dan yang lainnya, Ahlus Syam, Ahlul Basra, Ahlul Kufa, Al-Kufiyun dan yang semisalnya. Ini beliau membahas Ahlus Syam. Auha asanidi syamiyin, sanad yang paling parah dari Ahlus Syam, syamiyin. Yang pertama kata beliau Muhammad ibnu Qais al-Maslub. Muhammad ibnu Qaisin al-Maslub. An Ubaidillah ibnu Zahrin. An Ubaidillah ibnu Zahrin. An Ali ibnu Yazid. An Aliin ibni Yazid. Anil Qasim an Abi Umamah. Anil Qasim an Abi Umamah. Baik, ini sanad asy-Syamiyyin Ahlus Syam yang ini juga dinukilkan oleh Al-Imam Ibnu Shalah alaihi rahmatullah dalam Ma'rifatu Ulumil Hadis. Halaman ke-71 sampai 72. Baik, bisa digabungkan dengan tugas yang berikutnya. Jadi selain antum cari Shadaqah Ibnu Musa Ad-Daqiqi, Farqad Al-Farqad As-Sabbahi, kemudian Murrah At-Tayyibi, di samping itu antum bisa cari bagaimana keadaan Muhammad Ibn Qais Al-Maslub, bagaimana keadaan Ubaidillah Ibn Zahrin, bagaimana keadaan Ali Ibn Yazid, bagaimana keadaan Al-Qasim, bagaimana keadaan, cukup Al-Qasim yang terakhir, Abu Umamah maksudnya adalah Sahabiyul Jalil Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu ta'ala anhu arda. Maka Al-Qasim ini bagaimana cara menentukannya? Al-Qasim antum lihat dari gurunya. Gurunya yaitu Ali ibnu Yazid. Muridnya, afwan. Antum lihat dari muridnya yang bernama Ali ibnu Yazid. Al-Qasim pasti memiliki guru dan pasti memiliki murid. Kan begitu. Gurunya adalah Abu Umamah Al-Bahili, Sahabiyul Jalil. Antum lihat bahwa ini biasanya ada di dalam siar, Siar Alamun Nubala. Jika tidak ada di dalam maktabah, maka mungkin bisa dimanfaatkan PDF dari siar Al-Imam Al-Zahabi alaihi rahmatullah. Dari situ akan didapati bahwa Abu Umamah Al-Bahili ini siapa saja muridnya. Nah, di situ akan disebutkan secara lengkap. Al-Qasim Ibn Fulan, Al-Qasim Al-Fulani. Dari situ anda bisa mengetahui. Atau kalau tidak ada dalam biografi atau terjemahnya Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu taala anhu arda, antum cari bahagian dari muridnya yang bernama Ali ibnu Yazid. Antum cari dalam as-siyar nama Ali ibnu Yazid, yang mana Ali ibnu Yazid pasti memiliki guru. Nah, siapa saja gurunya nanti akan disebutkan di situ, Al-Qasim Al-Fulani, Al-Qasim ibnu Fulan dan yang lainnya. Itu cara menentukan bagaimana apabila kita mendapati sebuah nama tanpa ada nisbah sedikit pun, la kepada abahnya, la ibn fulan, wala al fulani, nisbah kepada daerah tertentu dan yang lainnya, maka caranya lihat kepada guru atau muridnya secara langsung pada kutub-kutub biografi atau terjemah dari para ulama al-muhadditsun atau rijal al-isnad secara umum. Ini faedah yang kedua, juga dinukilkan tadi oleh As-Suyuti, dinukilkan pula oleh Al-Imam Ibnu Shalah. Faedah yang ketiga, apa yang disampaikan oleh Al-Imam As-Suyuti alaihi rahmatullah secara khusus di dalam At-Tadrib. Beliau mengatakan auha asanidi Ibni Abbas. Auha asanidi Ibni Abbas. Yang paling parah dari sanad yang sampai disandarkan kepada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Kata As-Suyuti alaihi rahmatullah, As-Suddi As-Saghir Muhammad Ibnu Marwan. As-Suddiyu As-Saghiru Muhammad Ibnu Marwan. Anil Kalbi An Abi Salihin An Ibni Abbas Anil Kalbi An Abi Salihin An Ibni Abbas As-Suddi As-Saghir namanya adalah Muhammad Ibn Marwan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua Al-Kalbi, bisa antum cari di dalam At-Taqrib atau yang semisalnya Tahdzib mungkin yang lebih besar. Abi Salih. Jadi tiga orang ini perawi yang menggunakan sanadnya sampai kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Jadi paling tidaknya ada tiga, yang pertama Abu Bakar As-Siddiq tadi yaitu Shadaqah, Farqat dan Murrah. Kemudian dari Ahlu Syam ada Muhammad bin Qais, ada Ibnu Zahar, ada Ali, ada Al-Qasim, ada empat, tujuh. Kemudian ditambah tiga lagi. Jadi pas 10 perawi yang bisa antum cari dan bisa antum dapatkan faedah biidnillah bagaimana silsilah. Bahkan disebutkan khususnya Auha Asanid Ibni Abbas ini, ana kasih sedikit bocoran bahwa Al-Hafidh Ibnu Hajar alaihi rahmatullah menyebutkan riwayat yang datang dari As-Suddi As-Saghir, yakni Muhammad Ibn Marwan, Anil Kalbi, An Abi Salih, An Ibni Abbas. Apa kata Al-Hafidh Ibnu Hajar alaihi rahmatullah? Hadhihi silsilatul kadzabi. Atau hafwan, Hadhihi silsilatul kadzibi la silsilatul dhahabi. Ini ucapan Al-Hafidh Al-Imam Ibnu Hajar alaihi rahmatullah. Hadhihi silsilatul kadzibi la silsilatul dhahabi. Kalau silsilatul dhahab kan thiqah, bahkan mungkin thiqatun thiqah, an thiqatin thiqah, an thiqatin thiqah, thiqatun thabat anil imam, an imam, dan yang seterusnya, itu silsilatul dhahab. Tapi ini yang ada di hadapan antum sekarang, Muhammad ibn Marwan, Anil Kalbi, Nabi Saleh, disebutkan bahwa silsilatul kadhibi la silsilatul dhahabi. Baik, ayuhat talabah, 10 perawi yang semoga antum dimudahkan untuk mendapatkannya, tidak terpaut atau tidak hanya bisa antum cari dari At-Taqrib, tapi bisa juga antum cari dari kitab-kitab yang lainnya. Bagaimana kalau enggak punya kitabnya, Ustaz? Ya tafadhal, dimanfaatkan teknologi yang ada. Bisa di-download Kutubut Tarajim dari Maktabah Syamilah, banyak. Jangan terpaku dengan At-Taqrib, karena mungkin tidak semua rijal yang ana sebutkan adalah rijal Kutubus Sittah atau Kutub At-Tis'ah. Allah yu'inukum dalam membahas atau mencari ahwal rijal yang telah kita sebutkan. Tayyib, insyaallah cukup untuk pertemuan pagi hari ini di hari Kamis. Mudah-mudahan bisa bermanfaat walaupun sedikit. Dan biidznillah taala pada pertemuan yang akan datang hari Senin insyaallah, semoga waktu yang ada cukup, Jumat, Sabtu, Ahad 3 hari. Kalau hari ini dihitung Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad 4 hari untuk antum menyelesaikan tugas-tugas antum. Harapannya jazakumullahu khairan, syakarallahu lakum, sudah masuk ke HP ana apa-apa yang disetorkan dari 10 nama Rijal Al-Isnad dengan ahwal yang telah antum dapati. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. InsyaAllah pada pertemuan yang berikutnya hari Senin kita akan membahas poin yang berikutnya yang disebutkan oleh Al-Musannif alaihi rahmatullah Al-Imam Al-Uthaymin, wa tufidu akhbar al-ahad siwa al-da'if. Bahwasanya khabar-khabar ahad ini selain al-da'if memberikan faedah kepada kita. Awalan al-dhan, berbeda dengan mutawatir. kedua al-amal bima dallat alaihi bitasdiqihi in kana khabaran, kurang lebihnya sama dengan mutawatir. Amma ad-dhaif, adapun ad-dhaif ada pembahasan tersendiri yang insyaallah taala semuanya akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya ana mohon dimaafkan. Wassallallahu sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu ya ra'akumullah.